السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita semua kurnia dan nikmatnya. Dan alhamdulillah pada malam ini seperti biasa kita membuka kitab Sahih Muslim dengan syarahnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bagaimana yang telah kita janjikan bahawa kita akan ulang kaji kitab Taharah. Jadi ia adalah satu kitab yang panjang, termasuk di dalamnya perkara yang berkaitan dengan wuduk, dengan istinja, begitu juga dengan tayamum, mandi, berkenaan dengan haid. Jadi satu kitab yang panjang, lebih kurang ada 92 hadis, tanpa mengira hadis yang berulang-ulang. Jadi cara kita mengulang kajinya, kita akan baca hadisnya, tetapi kita mungkin tidak membaca semua riwayat di dalam satu bab, yakni dengan sanad-sanadnya, jika tidak terdapat tambahan dalam riwayat tersebut. Kemudian kita akan isyaratkan dengan ringkas perkara yang penting terdapat di dalam hadis tersebut yang berkaitan dengan bab ataupun kitab Taharah. Jadi kita lihat kitab Taharah, bab yang pertama adalah bab Fadlul Wudu, bab tentang kelebihan berwudu. Kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Ishaq bin Mansur qala haddathana Habban bin Hilal qala haddathana Aban qala haddathana Yahya anna Zaidan haddathahu anna Aba Salamin haddathahu an Abi Malik al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhan wassabru riya' والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبيقها. تعديت أبو مالك الأشعري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, bersuci itu adalah separuh daripada iman ataupun setengah daripada iman, dan alhamdulillah itu memenuhi al-mizan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ataupun ya, memenuhi keduanya, memenuhi ataupun memenuhi apa-apa yang di antara langit-langit dan bumi. Solat itu adalah nur, sedekah itu adalah burhan, yakni bukti, dan kesabaran itu adalah cahaya, yakni riya, cahaya yang panas. Dan Quran itu adalah hujjah untukmu ataupun atasmu. Setiap manusia keluar pagi-pagi, maka mereka menjual dirinya sendiri, maka ada yang membebaskannya ataupun yang membinasakannya. Jadi ini hadis pertama dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, menerangkan tentang taharah, dan jelas bahawa maknanya adalah menerangkan tentang kelebihan berwudu. Kerana Rasulullah SAW telah memulakan hadis ini dengan mengatakan bahawa bersuci itu setengah daripada iman. Jadi bukan setakat wudu itu setakat perbuatan mengambil air dan basuh anggota-anggota wudu, tetapi ia juga adalah sebahagian daripada iman. Dan tak ada tafsir sebahagian atau separuh daripada iman adalah sebab ia adalah kunci sahnya solat seseorang, dan solat itu memang tiang agama, di mana amalan yang pertama sekali yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak adalah solatnya. Maka jika baik solatnya, maka insyaAllah baiklah segala amalannya. Jika solatnya tidak baik, maka tidak ditanya lagi tentang amalan-amalan selain daripada solat. Ini menunjukkan adalah solat ataupun solat adalah amalan yang utama, dan kuncinya adalah at-taharah. Baik, kemudian disebutkan di situ perkara lain yang terdapat di dalam hadis, tapi maksud intinya adalah berkenaan dengan at-taharah. Jadi bersuci itu separuh daripada iman. Kemudian hadis berikutnya di bawah bab wujub at-taharah li solat, bab menerangkan tentang kewajipan at-taharah, bersuci untuk solat. Jadi tadi tentang kelebihan bersuci, sekarang bahawa hukumnya adalah wajib, tetapi untuk apa? Untuk menunaikan solat. Baik, beliau berkata, haddathana Sa'id bin Mansur wa Qutaybah bin Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari wa lafzu li Sa'id قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah masuk menziarahi Ibnu Amir ketika dia sedang sakit, maka berkata beliau, yakni yang sakit itu, apakah engkau tidak berdoa untukku, ala tad'ullaha li, wahai Ibnu Umar. Maka jawab Ibnu Umar, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat tidak diterima melainkan dengan bersuci, dan tidak diterima sedekah itu daripada hulul, yakni daripada harta yang dicuri ataupun diambil secara sembunyi, iaitu biasanya adalah harta rampasan perang. Dan engkau ketika itu ataupun sekarang ini alal Basrah, yakni sedang menjadi governor atas negara Basrah. Jadi Ibn Umar radhiyallahu an apabila ditanya ataupun diminta untuk berdoa untuk orang yang sedang sakit ini, seolah-olah beliau menolak, dan beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalamnya tentang hukum berwudu, iaitu tidak diterima solat dengan tanpa tuhur, yakni suci di sini maknanya berwudu. Dan juga jika sebelum itu terdapat hadas besar, maka tidak diterima solat dengan hadas besar. Kedua-duanya adalah taharah. Baik. Dan telah kita syarahkan hadis ini kerana seolah-olah Ibnu Umar ingin memberi peringatan kepada yang sakit ini, iaitu Ibnu Amir, kerana kemungkinan ketika di dalam wilayahnya, yakni ketika dia menjadi governor itu, mungkin ada perkara yang tidak patut dia buat, dia telah lakukan. Jadi beliau isyaratkan dengan hadis yang terdapat ataupun lafaz hadis pada akhirnya, wala sadaqah min hulul, tidak diterima sedekah itu daripada yakni harta yang diambil dengan cara yang tidak jujur. Jadi ini dalil bahawa wuduk itu syarat sah untuk salat. Kemudian telah kita bahaskan apa hukum orang yang salat sengaja salat dengan tanpa berwuduk, apakah dia kafir ataupun tidak. Kita bahaskan hal ini. Jadi walaupun kita semua ulama sepakat bahawa dia berdosa jika sengaja solat dengan tanpa wuduk, tapi apakah dia kafir ataupun tidak, ada yang mengatakan ya, dia kafir kerana bermain-main dengan agama. Tapi ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa tidak, sebab dia telah apa? Dia telah solat. Dan asal ataupun kekufuran itu, kita katakan seorang itu kafir bila dia solat pun dia tidak mau, ataupun telah dapat tanda-tanda yang besar bahawa dia tinggalkan agama ataupun ada kaitan dengan akidah. Orang yang akidah telah rosak, tidak beriman pada Allah SWT, bagaimana boleh solat? Itu antara hujjah mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian telah kita katakan terdapat satu masalah yang agak penting di sini. Bagaimana jika seorang itu tidak dapat menggunakan air atau tidak jumpa air, dan juga tidak dapat bertayamum, jadi dia tak ada taharah langsung. Nabi SAW kata orang yang tak ada taharah tidak sah solatnya, Allah tak terima. Jadi kalau dia solat juga, macam mana diterima ataupun tidak, ataupun dia tidak perlu solat. Pembahasan ini hampir serupa dengan atau samalah dengan pembahasan orang yang bertayamum, apakah dia ulang solat dia dan sebagainya. Yang benar adalah Allah SWT tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Jadi kalau dia tak mampu dua-duanya sekali, air pun tak mampu, tayamum pun tak mampu, maka dia solat bagaimana keadaannya dan sah solatnya insyaAllah. Sebab hadis Nabi SAW tidak diterima solat dengan tanpa berwuduk atau tanpa bersuci itu ada dalam keadaan biasa, dalam keadaan ikhtiar, yakni dia pilih. Tapi kalau dalam keadaan darurat, maka tentulah lain hukumnya insyaAllah. Dan terdapat lafaz lagi satu pada riwayat yang ketiga, Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hadis ini daripada Abu Hurairah. Allah tidak diterima salat seorang daripada kamu ketika dia berhadas sampailah dia berwudu, sampailah dia berwudu. Jadi di sini menunjukkan bahawa waktu ataupun syarat keadaan yang kita wajib bersuci berwudu untuk solat apabila kita telah berhadas. Jadi kalau kita tidak berhadas, wuduknya masih ada, jadi tidak perlu nak angkat wuduk lagi. Baik, kemudian bab yang berikutnya, bab sifatul wudu'i wa kamaluhu. Bab menerangkan sifat wuduk dan kesempurnaan sifat berwuduk. Jadi ini bab yang penting. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Sarh wa Harmalah ibn Yahya At-Tujibi qala akhbarana ibn Wahab an Yunus an ibn Shihab anna Ata'a ibn Yazid al-Layth akhbarahu anna Humrana Mawla Uthmana akhbarahu anna Uthmana ibn Affan radiyallahu anhu da'a biwadu fatawadda'a faghasala kaffayhi 3 times thumma matmada wa istanfar ثم غسل وجهه 3 times ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 times ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 times ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Jadi yang panjang menerangkan tentang sifat wudu, yaitu hadis Humran Maula Uthman daripada Uthman radhiyallahu an bahwa beliau telah meminta air untuk berwudu. Kemudian beliau telah berwudu dan beliau telah membasuh telapak tangannya sebanyak 3 times. Kemudian beliau telah berkumur-kumur dan telah membuangkan air daripada hidung. Ini menunjukkan bahawa air itu dah masuk dalam hidung dulu, ada istinsyab. Baik, walaupun tak disebut di sini. Tsumma ghassala wajhahu 3 times. Kemudian beliau telah membasuh wajahnya 3 times. Kemudian beliau telah membasuh tangan kanannya hingga ke siku 3 times. Begitu juga tangan kirinya seperti itu. Kemudian beliau telah menyapu kepalanya, masaha ra'sahu. Ini lepas dalam riwayat Muslim, dalam riwayat lain tsumma masaha di ra'sihi. Baik. Kemudian beliau telah membasuh kaki kanannya kedua buku lali 3 times, kemudian kaki kirinya begitu juga. Kemudian beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudhuku ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudhuku ini, kemudian dia bangun dan solat 2 rakaat dan dia tidak berkata-kata pada dirinya di dalam 2 rakaat tersebut, maka akan diampunkan untuknya dosa-dosanya yang lampau. Ini adalah kesempurnaan hadis ini, menerangkan tentang sifat berwudu. Di sini kita lihat tidak ada niat, tidak disebutkan niat, tidak disebutkan baca bismillah. Nah, dan tidak disebutkan tentang mencelah-celahkan air jari, jari jemari, tidak ada juga selar-selarkan janggut, tidak ada gosok-gosok perkara lain yang disebutkan dalam hadis-hadis lain. Jadi ini antara dalil bahawa inilah sifat wudu yang wajib, bahkan ini adalah sifat wudu yang cukup sempurna, sehinggakan Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang wudu seperti wudu ini kemudian dia solat 2 rakaat. Jadi satu lagi fadilat, siapa yang selepas wudu dengan wudu tadi, maka dia solat 2 rakaat dengan khusyuk, di mana dia tidak berkata-kata dengan dirinya dalam solat tersebut. Dan telah kita katakan, berkata-kata dalam dirinya ada 2 macam. Satu yang datang tanpa kita inginkan. Baik, jadi ini adalah kata-kata dalam hati. Ini memang tak mungkin kita larang, kita halang. Baik, yang penting janganlah kita layankan dia. tapi kita usahakan untuk mengingatkan diri kita, menghadirkan hati kita dalam solat. Dan di sana juga ada satu lagi kata-kata di mana yang tidak ada kaitannya dengan solat, yang kita yang apa ni bisik-bisikkan diri kita, itu adalah antara perbuatan orang yang tidak khusyuk dalam solat. Jadi kalau dilakukan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dengan penuh khusyuk, pahalanya amat besar. Fadilatnya amat besar, iaitu diampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Jadi mesti berwuduk dan solat dua rakaat. Ini antara dalil solat sunat wuduk. Nah. Dan berkata Ibn Shihab, kata Imam Muslim rahimahullah taala, Ibn Shihab ni adalah Imam Zuhri. Wa kana ulama'una yaqulun hadha alwudu'u asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-salat. Adalah ulama-ulama kami berkata, ini kata Imam Zuhri ya, wuduk ini adalah wuduk yang paling isbar, yakni yang paling sempurna yang boleh dilakukan oleh seorang untuk solat. Baik, kemudian di sini juga kita tidak bertemu Nabi SAW apabila membasuh tangannya, maka sampai ke kita katakan sampai ke apa, lepas daripada siku sampai kepada ketiak atau kepada bahu. Itu juga apabila membasuh kakinya, tidak sampai ke betis ataupun ke lutut, ini semua tak ada. Jadi kata Imam Zuhri seolah mengisyaratkan bahawa inilah wuduk yang sunnah daripada Rasulullah SAW. Baik, kemudian hadis berikutnya berikutnya sama je. Jadi kita pergi pindah kepada bab yang berikutnya, itu bab fadlul wuduk wassalat aqibahu. Bab merangkan tentang kelebihan berwuduk dan solat selepasnya. Baik, kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddakana Qutaybah bin Sa'id wa Uthman ibn Muhammad ibn Abi Shaybah wa Ishaq bin Ibrahim al-Hamzali wa lafzu li Qutaybah qala Ishaq wa akhbarana wa qala al-akharani haddakana Jarirun an Hisham ibn Urwata an Abihi an Humran Mawla Uthmana qal sami'tu Uthmana ibn Affan wa huwa bifina'il masjid faja'ahu al-muadzinu inda al-asr فَتَعَى بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا. Dengan sanadnya bahawa aku telah mendengar ini Maula Uthman, Umran itu telah berkata, aku telah dengar Uthman bin Affan ketika dia di Fina al-Masjid, di lapangan masjid, ini Masjid Nabawi. Maka datang muadzin ketika asar, yakni seorang muadzin datang kepadanya ketika asar ini untuk solat asar. Maka beliau pun meminta bekas air berwuduk, maka beliau pun berwuduk. Kemudian dia berkata, demi Allah, aku akan mengkhabarkan kepada kalian sebuah hadis. Kalaulah bukan kerana sepotong ayat di dalam kitab Allah, aku tidak akan mengkhabarkan hadis tersebut kepada kamu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki yang Muslim berwuduk, maka dia membaguskan wuduknya, kemudian dia solat satu solat, melainkan Allah akan mengampunkan untuknya antara solat itu dan solat yang kemudiannya. Jadi ini adalah fadilat berwudu dan solat selepasnya. Dan solat dalam hadis ini lebih khusus daripada solat sebelumnya. Solat dalam hadis ini adalah solat apa? Solat fardu. Adalah solat fardu sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis riwayat-riwayat berikutnya. Sebab dia datang solat asar. Jadi siapa yang berwuduk, cantikkan wuduknya, yakni 3 kali 3 kali, kemudian dia solat, yakni solat fardu, Allah akan ampunkan kali ini antara solat tersebut dengan solat yang akan datang. Tapi syaratnya yang solat yang lain tu tidaklah ada solat. Ha, jangan dah solat ni oh, dosa pun dah diampunkan, solat apa lepas tu maghrib, maghrib dah tak payah solat. Tidak, sebab ada riwayat dalam Imam Malik yang mengatakan selepas dia solat, solat yang lagi satu. Jadi dosa yang dilakukan antara keduanya akan dihapuskan. Kelebihan yang amat besar bagi orang yang berwuduk dan solat. Dan ini dia tentu memang wajib. Tapi hendaklah kita wuduk dengan wuduk yang sempurna. Baik. Riwayat yang berikutnya daripada Abi Usama, fayuhsinu wudu'ahu thumma yusallil maktubah. Ini riwayat yang mentafsirkan tadi solat apa tu, dan dia mencantikkan wuduknya kemudian dia solat maktubah. Maktubah solat yang fardu. Jadi nah, yang riwayat yang berikutnya terdapat tafsiran tentang ayat. Kata Uthman bin Affan, kalau bukan kerana ayat ni aku tak akan khabarkan kepada kamu hadis ini. Kata Urwah, ini Urwah Ibn Zubair radhiyallahu an, ayat itu adalah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda sampai kepada al-la'inun. Maknanya sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada penerangan dan petunjuk, nyalanya tunggu nama jalan apa yang ada berkuda. Mimba bima bayyana bulin nasi fil kitab. Setelah kami terangkan kepada manusia di dalam kitab, ulaika la'an ulaika yal'anuhumul Allahu wa yal'anuhumul la'inun. Maka mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknati, kecuali orang yang bertaubat dan menerangkan. Ayat itu kita tafsirkan dahulu. Jadi ayat ini adalah satu ancaman terhadap apa? Daripada menyembunyikan ilmu. Baik, jadi menunjukkan bahawa sahabat-sahabat itu beramal dengan tafsiran daripada ayat-ayat Al-Quran. Mereka berhujah dengan Al-Quran. Kemudian riwayat yang berikutnya, ini ada tambahan daripada Uthman juga hadis tadi. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim tahduruhu solatan maktubah, solat yang fardu telah datang kepadanya, yakni telah masuk waktu. Fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Kemudian dia pun mencantikkan wudu'nya dan khusyuknya dan ruku'nya. Jadi ini syarat lain. Bukan hanya dibaguskan wuduknya, tapi juga khusyuknya dan rukuknya. Maksud di sini adalah semua perbuatan dalam solat itu. Yani solat itu tidaklah dilakukan dengan khusyuk. Illa kanat kafaratan lima qablaha minat dunum malam yu'ta kabira. Melainkan akan menjadi kafarah, yang penghapusan dosa antaranya, yang antara solat itu daripada solat ini kepada solat sebelumnya. Selagi mana dia tidak mendatangi atau melakukan dosa besar. Wadzalikat dahru kulluhu. Dan yang demikian itu, yang ini pengampunan dosa ini adalah sepanjang masa, sepanjang zaman. Ini bukan terhad kepada bulan Ramadan ke ataupun pada waktu-waktu tertentu. Perkara ini berlaku sampai bila-bila. Jadi akan menghapuskan dosa. Kelebihan tahara. Kemudian lafaz yang berikutnya, ataitu Uthman bin Affan biwudu'in fatawaddaa thumma qala inna an-nasa yatahaddatsuna 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadith la adri ma hi ala illa anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa mithla wudu'i hadha thumma qala man tawaddaa hakadha ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kana salatuhu wa mashyuhu ila al-masjidi nafilah. Ini terdapat sebahagian manusia yang menceritakan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak tahu apa dia. Ini kata Uthman bin Affan. Melainkan aku telah melihat Rasulullah SAW berwuduk seperti wudukku ini. Kemudian beliau telah bersabda, siapa yang berwuduk hakadha demikian, maka akan diampunkan untuknya apa-apa dosa yang lampau, matapat dan mamintam. Dan adalah solatnya dan jalannya ke masjid sebagai nafilah, yang ini sunnah. Jadi satu lagi menerangkan tentang apa? Tentang pahala berwudu. Lafaz yang berikutnya daripada Abu Anas, anna Uthman tawadda'a bil maqa'id fa qala ala uriikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma tawadda'a thalathan thalatha. Sesungguhnya Anas telah berwudu di kedainya ataupun di kawasan dekat dengan rumahnya, maka dia berkata, apakah kamu inginkah kamu aku tunjukkan kepada kamu wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau pun berwuduk tiga kali. Jadi ini adalah ringkasan daripada sifat wuduk yang disebutkan pada awal hadis tadi, awal bab. Ini adalah dalil bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa disunatkan untuk membasuh semua anggota tiga kali. Wajah dah memang ada nas tiga kali, tangan tiga kali, kaki tiga kali, tapi kepala tak ada sebut tiga kali. Jadi kata mazhab Syafi'i bahawa ni dalil. Kalau tiga kali banyak umum, termasuk apa? Termasuk kepala. Jadi kita katakan pendapat ini lemah. Sebab apa? Sebab riwayat-riwayat lain semua mengatakan, tidak mengatakan tiga kali dengan sengaja. Semua dia sebut tiga kali kecuali kepala. Dan ada yang mengatakan Nabi SAW sapu kepala sekali sahaja, seperti dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, wa masaha bi ra'sihi wahidah. Jelas satu kali. Dan itulah sunnah insyaAllah. Dan kita dah katakan kalau kita sapu lebih daripada sekali, kita jadi apa? Kita jadi basuh. Dan basuh kepala tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Allah tak perintahkan kita basuh kepala, tapi diperintahkan untuk sapu kepala saja. Baik, kemudian hadis berikutnya kata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa Ishaq bin Ibrahim jami'an al-Waqi', qala Abu Quraib haddatsana Waqi' al-Mis'ar an Jami' ibn Shaddad Abi Sahrah qala sami'tu Humran ibn Aban qala kuntu ad'u li Uthman tahurahu falamma ata 'alayhi yawmun fama ata 'alayhi yawmun illa wa huwa yufidhu 'alayhi nuttah. Kita terjemah sikit. Kata Humran, yani Maula Uthman radhiyallahu an, dia berkata, aku biasa meletakkan untuk Uthman air wuduknya, dan tidak ada satu hari kecuali beliau akan menambahkan air ke dalamnya. Menunjukkan bahawa Uthman bin Affan selalu menggunakan air untuk berwuduk atau untuk mandi, tak pernah tinggal. Dan berkata Uthman, Rasulullah SAW telah qala Uthman haddatsana Rasulullah SAW inda sirafina min salatina hadhihi qala Mis'ar araha al-asra fa qala ma adri uhaddithukum bi shay'in aw askut fa qulna ya Rasulullah in kana khairan fahaddithna wa in kana ghayra dhalika fallahu wa rasuluhu a'lam qala ma min muslim yatatahharu fayutimmu at-tuhura alladhi kataba Allahu alayhi فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِلَّا كَانَتْ كَفَارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا. Uthman berkata, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami setelah kita solat ini. Maka kata perawi Mis'ar, aku rasa ia adalah solat asar. Begitu teliti para perawi ya, meriwayatkan hadis. Nabi SAW bersabda, aku tidak tahu apakah aku mengkhabarkan kepada kamu sesuatu hadis ataupun aku diam. Maka kami berkata, ya Rasulullah, jika ia adalah baik, maka hadiskanlah kami, ini khabarkanlah kepada kami jika selain daripada itu. Ya, sahabat pun tak kata jika tak baik, jika selain daripada itu, maka Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi itu adab Rasulullah, sahabat-sahabat terhadap Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda, tidak seorang Muslim yang bersuci kemudian dia menyempurnakan kesucinya itu, yakni wuduknya, yang telah Allah wajibkan atasnya, allazi kataballahu alaih. Kemudian dia solat, solat yang lima ini, solat fardu, melainkan akan menjadi kafarah antara antara solat-solat ini. Jadi terdapat faedah lain daripada riwayat ini, seorang yang berwudu sebagai dengan sempurna sebagaimana yang Allah wajibkan atasnya. Kata Imam Nawawi rahmatullah, yang wajib adalah apa yang ada dalam dalam Al-Quran. Kalau disempurnakan maknanya tiga kali, tiga kali. Jadi yang lain itu tak ada dalam Al-Quran, seperti komo-komo, siwak dan sebagainya, baca bismillah dan seterusnya, tidak masuk. Maknanya kalau dia tidak buat pun, dia tetap dapat pahala. Kecuali kata Imam Nawawi rahmatullah, penghapusan dosa antara solat-solat tu tak akan sama, tak akan sempurna sebagaimana kita wuduk dengan dengan sempurna. Dengan itu kita dapat kompromi kan riwayat-riwayat ini. Nah, dalam lafaz lain, man atammal wudu'a kama amarallahu ta'ala fasalawatul maktubat kafaratun lima bainahunna. Barang siapa menyempurnakan wuduk seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kat mana Allah perintahkan? Dalam Al-Quran. Dan diperintahkan untuk membasuh atau menyapu empat anggota wuduk saja: wajah, tangan, kepala dan kaki saja. Nah, maka kemudian dia solat, maka akan dihapuskan dosa antara solat-solat tersebut. Dengan syarat lain apa dia? Janganlah dia buat dosa besar. Dosa besar tak akan dihapuskan dengan apa ni? Dengan solat-solat lima waktu. Tapi perlu kepada taubat yang khusus. Lain semuanya serupa juga, kecuali yang terakhir, man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masha ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafara Allahu lahu dhunubahu. Siapa yang berwuduk untuk solat kemudian dia menyempurnakan wuduk, kemudian dia jalan ke masjid untuk menunaikan solat yang fardu, dan dia solat bersama manusia atau bersama jamaah ataupun dalam masjid, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Baik, ini menunjukkan bahawa solat fardu tu bukan dilakukan sebarang tempat, tapi di mana? Di masjid bersama bersama jamaah. Bab yang berikutnya adalah bab as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Bab menerangkan bahawa solat lima waktu, solat Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa antaranya selagi mana dia meninggalkan dosa besar. Ini tambahan daripada yang tadi. Kata Imam Muslim rahimahutaala, hadis pertama, haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr kulluhum an Ismail qala Ibnu Ayyub حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرطة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. صلاة yang lima waktu, Jumaat hingga ke Jumaat, adalah penghapus dosa antara antaranya selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, kemudian lepas yang terakhir dan riwayat terakhir ada menerangkan tentang Ramadan dan Ramadan. As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Salat lima waktu, Jumaat hingga ke Jumaat, Ramadan hingga ke Ramadan, menghapuskan dosa antaranya jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Persoalan di sini, bagaimana bagaimana ataupun apa faedah penghapusan dosa kalau kita berwuduk saja dah hapuskan dosa? Kita berwuduk dah hapuskan dosa. Ada fadilatnya itu tak ada, tak ada sebut apa ni? tak ada sebut solat. Kemudian kalau solat selepas itu pun menghapus dosa antara dia dengan solat lagi satu. Ya ke tak? Jadi dosa dah habis dah. Lepas tu dah solat dah tak ada dosa dah. Kalau nak ikut gitu kan. Kemudian kalau dalam satu hari dia solat, solat, solat, solat, wuduk, solat, wuduk, solat, dosa dia dah habis pada hari tersebut. Tak payah tunggu hari Jumaat. Bila masuk hari Jumaat lagi satu, dosa dia dah habis dah. Hapus dosa lagi. Dia buat demikian sampai Ramadan. Daripada Ramadan dia buat demikian, hapus dosa, hapus dosa, sampai Ramadan lagi tu tak ada dosa lagi. Sebab apa? Dah dihapuskan. Jadi buat apa nak hapus dosa banyak sangat? Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan bahawa perkara-perkara ini soleh, yakni boleh menjadi apa? Dia qualify untuk menghapus dosa. Ini adalah amalan-amalan yang boleh menghapuskan, menghapuskan dosa. Boleh menghapuskan dosa. Tetapi hapuskan dosa atau tidak ini dia balik kepada masyiah, balik kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tidak ada halangan, kita mesti ingat ni semuanya. Setiap janji-janji Allah SWT Rasulnya kita dapat, tapi dengan syarat Allah tak kita nak, dan juga apa? Ada halangan ataupun tidak. Kemudian ia banyak bergantung kepada amalan kita, wudhu kita, solat kita dan sebagainya, puasa kita. Tapi ini adalah perkara yang boleh menjadi penghapus, penghapus dosa. Kemudian kalaulah dah hapus dosanya, dia buat semua bagus, dah hapus dosa antara yang ni bila dia berwudhu, dah solat, hapus dosanya antara ni, dosa hari sekarang ini dan solat sebelum ini. Kemudian dia solat lagi satu. Kata ulama, kalau dosa dah tak ada akan dijadikan hasanat. Ini pahala, dinaikkan darajat dan sebagainya. Mesti ada apa-apa dapat kebaikan daripada amalan-amalan. Dan ini juga menunjukkan tentang bahaya buat dosa besar. Apa tu dosa besar, apa tu dosa kecil? Jadi dosa besar adalah setiap dosa yang terdapat ancaman daripada Allah SWT ataupun Rasulnya tentang suatu seksa di dunia ataupun di akhirat, ataupun terdapat pada perbuatan tersebut laknat. Jadi kalau ada lafaz-lafaz laknat pada perbuatan-perbuatan ini, la'anallahu man zabaha li ghairillah, Allah melaknati orang yang menyembelih bukan kerana Allah. La'anallahu man la'ana waliday, la'anat Allah atas orang yang melaknat ibu bapanya. Yang lafaz-lafaz seperti ini, maka yang itu menunjukkan bahawa dia dosa besar. Sebab laknat itu adalah dijauhkan daripada rahmat, menyembunyikan ilmu tadi itu. Dosa, dosa besar ada banyak lagi lah. Allah melaknati orang yang lelaki yang menyerupai orang perempuan, orang perempuan menyerupai orang lelaki, sama ada sengaja atau main-main atau berlakon, semua sama dosa, dosa besar. Banyak orang buat macam tu sekarang. Baik. Dan jika terdapat siksaan di dunia seperti hudud, maka itu menyebabkan dia dosa, dosa besar. Kalau terdapat ancaman bahawa dosa itu ada siksaan pada api, di api neraka, maka ia juga adalah dosa, dosa besar. Selain daripada itu dikategorikan sebagai dosa, dosa kecil. Kemudian dosa besar ni pun bukan semua sama darajat. Dosa besar tu pun ada yang lebih besar daripada yang lain. Bagaimana dosa, dosa kecil. Nah, jadi yang dihapuskan yang mana satu? Dosa-dosa kecil. Baik, bab berikutnya, bab zikr al-mustahab akibat wudhu. Bab zikir yang disunatkan, yang disukai setelah berwudhu. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun qala haddathana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddathana Muawiyah bin Salih an Rabi'ah ya'ni ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Uqbah bin Amir ha wa haddathani Abu Uthman an Jubair ibn Nufair an Uqbah bin Amir qala kanat alayna ri'ayatul ibil faja'at nawbati farawahtuha bi'ishi فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه thumma yaqumu fa yusalli raka'ataini muqbilun 'alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah qala fa qultu ma ajwada hadhihi fa idza qa'ilun bayna yadayya yaqul allati qablaha ajwad fa nazartu fa idza 'umar qala inni qad ra'aytuka ji'ta anifan qala ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Daripada عقبة بن عامر رضي الله عنه, dia berkata, kami mempunyai tugas menjaga atau mengembala unta-unta. Ketiba giliranku, maka aku pun mengembalakan unta-unta tersebut pada waktu petang biasyi. Maka aku telah kembali, yakni dan datang, dan aku telah sempat melihat Rasulullah SAW sedang berdiri menceritakan hadis. Menunjukkan Rasulullah SAW kadang-kadang memberitahu, mengkhabarkan, mengajar para sahabat dalam keadaan berdiri, kadang-kadang duduk. Maka yang aku sempat dengar daripada sabdanya adalah tidak seorang Muslim yang berwuduk kemudian membaguskan wuduknya kemudian dia diri dan solat dua rakaat dalam keadaan hatinya dihadapkan di dalam solat tersebut, dan wajahnya, wajah dan hatinya dihadapkan dalam solat tersebut, melainkan wajiblah untuknya syurga. Ini yang disempat dengar. Maka aku berkata, ma'ajwada hadhi, alangkah baiknya ini. Berwuduk je kemudian solat dua rakaat dengan khusyuk, dapat masuk syurga. Maka tiba-tiba seorang berkata-kata di depanku, dan dia berkata, sebelum ini lebih baik, sebelum hadis ini lebih baik. Fa nazartu fa idza Umar, aku lihat dan aku dapati dia adalah Umar. Jadi Umar Khattab ada kat depan dia. Jadi ini ramai-ramai, dia datang lambat, dia dengar bahagian yang terakhir. Rupanya ada lagi yang lebih baik daripada ini, kata Umar. Dan Umar pun berkata, inni qad ra'aytuka jita anifan, sesungguhnya aku telah lihat engkau baru sampai. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tahu orang ini tak dengar semua, dia sampaikan. Jadi ini apa ni, ikhlasnya para sahabat menyampaikan hadis. Baik, dia pun berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya ni, maka tidak seorang pun daripada kamu, ma minkum min ahad, berwudu kemudian dia menyempurnakan wudu kemudian dia berkata syahadu la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasul, melainkan akan dibuka untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Dia akan masuk daripada mana yang dia kehendaki. Ya, tentu ini lebih baik daripada yang tadi. Yang tadi kena salat, yang ini tak payah. Tak payah solat, tinggal apa? Baca doa lepas wuduk saja. Baca doa lepas wuduk, dah wuduk lepas tu doa wuduk tersebut dibuka gantoknya 8 pintu syurga. Masuk ke mana yang dia kendaki. Yang tadi dia kena apa? Dia kena wuduk dulu, lepas tu dia apa? Dia kena solat. Masya Allah. Jadi nikmat Allah, rahmat Allah SWT, kelebihan Allah SWT tu maha luas. Rugi kalau orang tak belajar apa? Zikir selepas berwudu. Dalam lafaz yang lagi satu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tadi abdullahi wa rasuluh, ni abduhu wa rasuluh. Jadi dua-dua boleh, dua-dua hadis yang sahih. Itu pun dibawa oleh Imam Muslim. Abdullah, abduhu sama je makna dia tu. Ada, tapi itu bukan antara riwayat Imam Muslim. Sebab tu tak jumpa kat sini. Itu riwayat Imam Tirmizi rahimahullah taala dan lain-lain lagi. Itu ada riwayat tu, dan riwayat tu sahih. Kata Ibn Hajar dan ulama Syekh Al-Albani rahimahullah taala, riwayat tu sahih, tak ada masalah. Yang tak sahih adalah melihat ke langit ketika berdoa. bagaimana yang mungkin kita dengar, ada riwayat kata riwayat itu terdapat seorang perawi yang majhul, yang tidak dikenal dan ini mengakibatkan ataupun menjadikan hadis tersebut sebagai hadis da'if dan tak boleh beramal dengan hadis da'if. Tak tahu ada riwayat senyum lagi, ada tengok langit senyum lagi, itu saya tak jumpa pula, tengah cari ke apa riwayat tersebut. Jadi boleh kita sambung selepas apa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik, bab fi wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab merangkan tentang wuduk nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat title-title bab ini memang tak ada dalam asal kita. Imam Muslim tak letak tajuk untuk bab-bab ni. Siapa yang letakkan ya? Imam Muslim, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang pencerah kita. Sebab tu kita dapati kadang-kadang hadis-hadis di bawah ni kadang yang tak kena ataupun repetition. Tadi dia sebutkan bab sifat wuduk Nabi SAW, kan beberapa bab lepas tu ada lagi sama juga. Sebab mungkin Imam Muslim tak maksudkan apa ni, bab sifat wuduk ke atau sebagainya. Bagaimana pun kita baca bab ini, kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathani Muhammad ibn Sabbah qala haddathana Khalid bin Abdullah an Amr bin Yahya ibn Umarah an abihi an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhuma wa kana lahu sahbah. Jadi hadis ini daripada Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari dan dia seorang sahabat. Qala qila lah tawadda' lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi'ina'in fa'akfa'a minha ala yadayh faghasalahuma thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshafa min kaffin wahida fa'ala dhalika thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghasala yadayhi ila al-mirfaqayn marratayn marratayn ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kata عبد الله بن زيد رضي الله عنه dikatakan kepada beliau, berwuduklah untuk kami wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat beliau tanya beliau, macam mana kau nampak Rasulullah SAW berwuduk? Wuduklah untuk kami, tunjukkan kami. Lepas tu dia buat apa? Dia wuduk ke tidak? Dia wuduk. Dia wuduk betul-betul ke main-main? Lakon. Ha? Betul-betul lah. Ha? Niat nak wuduk, niat angkat adan. Tapi dalam waktu yang sama, niat nak tunjukkan kan? Betul tak? Boleh macam tu? Jawabnya apa? Boleh ya. Sebab tujuan untuk mengajar. Ha, tapi asalnya tujuan dia adalah untuk angkat hadas kerana Allah SWT. Sebab apa mengajar itu antara perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini tidak menafikan ikhlas yang khatir. Maka beliau pun meminta bekas yang air, kemudian dia tuangkan sebahagian daripadanya atas kedua tangannya dan dia membasuh kedua tangannya 3 kali. Tangan masuk di sini adalah sampai ke pergelangan tangan. Baik, jadi cuci tangan dulu. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia masukkan tangannya. Sekarang tangan dia cuci, tapi berbanyak tangan, satu ke dua? Satu saja, yadahu. Kemudian dia keluarkan tangan itu daripada bekas air tersebut. Kemudian dia berkomor-komor dan dia memasukkan air dalam hidung daripada tapak tangan yang satu. Ha? Jadi ini nas tentang cara berwuduk pakai satu tangan, daripada satu tangan sekali jalan kita apa ni? Kita berkomor-komor dan beristinsyak. Kemudian dia melakukan demikian 3 kali. Ha? Kalau dia pisah-pisahkan maknanya dah 6 kali. Kemudian dia masukkan lagi tangannya ke dalam bekas air, kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali. kemudian dimasukkan tangannya ke dalam air, dikeluarkannya, kemudian dibasuh kedua tangannya sampai ke dua siku. Dua kali. Ini lain sikit ya. Dua kali untuk tangan. Kemudian dimasukkan tangannya sekali lagi, dia ambil air lagi dan dia menyapu rambut, menyapu kepala. Tunjukkan pakai air baru untuk sapu kepala. Kemudian ketika menyapu kepalanya, dia gosok-gosokkanlah, dia kedepankan kedua tangannya dan dia kebelakangkan. Fa'bala biyadaihi wa adbara. Dia menunjukkan dia pakai dua tangan sebenarnya untuk sapu muka, satu tambah basuh muka, basuh tangan dan sapu kepala. Sebab dua tangan, fa'bala biyadaihi wa adbara. Kemudian dia membasuh dua kakinya sampai ke dua buku lali. Kemudian dia berkata, demikianlah biasanya wuduk Rasulullah SAW. Jadi di sini boleh kita sekejap tiga kali, sekejap dua kali, tak salah. Tapi yang afdal adalah tiga kali semuanya. Baik, lafaz dalam riwayat yang selepas ini, selepas ini adalah satu riwayat, okey. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضى واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه waghasala rijlai. Jadi dalam lafaz ini, dalam riwayat ini, beliau telah berkomor-komor dan mengeluarkan air daripada hidung tiga kali. Dan tak dikatakan, dan beliau tak mengatakan daripada telapak tangan yang satu. Itu je lah yang tak ada. Yang tadi ada disebutkan telapak tangan yang satu, itu pun Imam Muslim ingatkan. Tapi dia ada tambahan selepas, dan dia menggerakkan ataupun dua tangannya ke depan dan ke belakang ini bila bersapu kepala, dia mula daripada depan kepalanya sampailah dia pergi ke belakang ini tengkuknya. Bukan basuh tengkuk lah, sampai ke belakang. Kemudian dia kembalikan dua tangan tersebut ke tempat yang dia mulakan. Jadi dengan ini jelas makna akbala wa adbar. Adbara akbal. Ini mula daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Riwayat ini juga ada dalam Sahih Al-Bukhari. Itu ada faedah banyak kita baca riwayat-riwayat, kita bertafsirkan antara satu dengan yang lain. Dan dalam satu riwayat selepas itu, kita ambil ujung dia ya, sifat ni. Waqala aidan famasaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara marratan wahida. Beliau telah menyapu kepalanya, dia ke depan dan ke belakang tangannya satu kali. Ini dia sapu kepala sekali saja. Dalam riwayat yang terakhir, Abu Abdullah bin Zaid juga, bahawa dia telah melihat Rasulullah SAW berwudu. Annahu ra'a Rasulullah SAW tawadda'a famadmada thumma istanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadahu al-yumna thalathan wal ukhra thalathan wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi wa ghasala rijlaihi hatta anqahuma. Jadi dia telah berwudu, berkomor-komor dan keluarkan air daripada hidungnya, kemudian membasuh mukanya tiga kali dan tangan kanannya tiga kali, kemudian kiri tiga kali. Kemudian dia menyapu kepalanya dengan air yang bukan lebihan tangannya. Ini air baru. Dan kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai dia bersihkannya. Hatta anqahuma. Jadi lafaz ini ataupun riwayat ini ada dalam Sughulus Salam atau Bulughul Maram. Baik, kita sampai pada bab berikutnya, babun al-itar bil istintar wal istijmar. Bab berwitir ketika keluarkan air daripada hidung dan ketika beristijmar. Istijmar itu apa? Istinja dengan batu. Jadi hendaklah kita gunakan bilangan yang ganjil. Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Qutaybah bin Sa'id wa Amr al-Naqib wa Muhammad bin Abdullah bin Numair jami'an an ibn Uyaynah taqal jami'an an ibn Uyaynah qala Qutaybah haddathana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah yablughu bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menaikkannya atau menyampaikannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak disebutkan dia kata dari Nabi ke atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ke, aku telah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ke. Dia cuma kata apa? Dia telah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu hati-hatinya perawi-perawi hadis. Sebab nanti kalau dia kata Abu Hurairah kata Rasulullah SAW telah bersabda, sekali Rasulullah, sekali dia punya lafaz lain ke, dia dah salah. Mungkin Abu Hurairah kata aku telah dengar Rasulullah SAW bersabda, bukan Rasulullah SAW telah bersabda, lain kan. Baik, walaupun semuanya hukum sama, hukum dia sama, tapi mungkin mereka warak dalam apa bab riwayat. Sebab itu kita insyaAllah tak khawatir dan tak ada syak ataupun was-was terhadap kesahihan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Perawi-perawi ini hadis insyaAllah mereka orang-orang dipercayai. Apa kata Nabi SAW? Apabila kamu beristijmar, ini beristinja dengan batu selepas buang air kecil atau buang air besar, hendaklah kamu berwitir. Bukan solat witir tapi apa? Ganjil. Dan ganjil di sini boleh paling minimum masalah apa? Satu. Lepas tu tiga, lepas tu lima, tujuh dan sebagainya. Tapi tiga tak boleh. Itu ada dalil tu. Jadi minimum tiga. Tapi kalau satu batu tu ada tiga surface, boleh pakai satu batu. Tapi mesti pakai tiga-tiganya sekali. Tapi tak bermakna kalau tiga kali masih ada lagi dan apa ni tak selesai lagi, betul tak? Kita dah cukup lah, tak boleh. Maknanya witir tu bilangan, tapi mesti kasih bersih. Bersih maknanya hilangkan daripada tempat kotoran tersebut, kecilnya ataupun besar. Wa idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Apabila seorang daripada kamu berwuduk, hendaklah kamu jadikan di dalam hidungnya air. Maknanya masukkan air dalam hidung. Kemudian hendaklah dia buang. Ini asalnya perintah. Asal perintah adalah wajib, ya. Tapi ulama-ulama telah menjawab tentang hadis-hadis seperti ini bahawa tidak terdapat di dalam Al-Quran perintah-perintah ini. Dan juga terdapat dalam hadis orang Badui yang Nabi SAW ajarkan kepadanya agar berwuduk sebagaimana yang Allah perintahkan, yang ini dalam Al-Quran. Jadi yang lain itu semua tidak wajib, tapi adalah sunnah. Jadi sunnah ini sunnah yang kuat. Maknanya apa? Seharusnya kita usaha lakukan itu, masukkan air dalam hidung dan buangkannya. Sebab ada perintah, bukan setakat Rasulullah SAW buat saja. Baik. Dia ada satu riwayat berikutnya kita tak nak baca. Riwayat yang lepas tu pun tidak, riwayat yang lepas dia pun tidak, riwayat yang selepas dia. Pandai-pandai ke riwayat. Satu, dua, tiga. Tiga riwayat lepas tu yang keempat baru kita nak baca. Haddathani Bishr bin al-Hakam al-Abdi qala haddathana Abdul Aziz ya'ni ad-Darawardi an ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim an Isa bin Talha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha marrat fa inna ash-shaytana yabitu ala khayashimihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa daripada kamu yang bangun daripada tidurnya, hendaklah dia keluarkan air daripada hidungnya tiga kali. sesungguhnya syaitan tidur di atas lubang kedua lubang hidungnya. Jadi hadis ini tak ada kena-mengena dengan wudu, tetapi ada kaitan dengan orang yang bangun daripada tidurnya. Hendaklah dia cuci hidungnya 3 kali. Dan Nabi SAW terangkan sebabnya, sebab ada syaitan ada tidur kat dalam hidung. Jadi kata ulama, yang rajih adalah wajib kita lakukan demikian. Nah, bab yang berikutnya, bab wujubu ghaslir rijlaini bi kamalihima. Bab menerangkan kewajipan membasuh 2 kaki seluruhnya dengan sempurna. Qala haddatsana Harun bin Sa'id al-Aidi wa Abu Thahir wa Ahmad bin Isa qalu akhbarana Abdullah bin Wahab an Mahramah bin Bukair an abihi an Salim maula Shaddad قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. من سنتنا رسالة مولى شداد أكتلا مسوء bertemu Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa faedahnya diberitahu pada hari wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Jadi kita tahu bila hadis ini, tahun berapa? Tahun berapa? Sebab kita tak tahu bila wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat lama. Sebab dia hidup lama selepas apa? Selepas pembukaan Kota Mekah atau selepas haji, ketika dia sakit tenat. Dan dia nak wasiatkan semua ataupun nak wasiatkan semua harta ni. Tapi Nabi SAW larang. Dan dia hidup lama lagi lepas tu. Pada hari dia wafat tu, masuk Salim bertemu Aisyah. Dan ketika itu datang pula, masuk pula Abdul Rahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, iaitu abang Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia berwuduk, ini abang dia berwuduk dan dia nampak. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Abdul Rahman, sempurnakanlah wudukmu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah kaki-kaki daripada api neraka. Naam. Jadi demikian diingatkan apa Abdul Rahman bin Abi Bakar agar menyempurnakan wuduk, lebih-lebih lagi bahagian kaki. Ada kita skip 1, 2, 3 riwayat. Yang keempat lagi sekali, sebab ada cerita di sebalik hadis ini. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Jarir ha haddathana wa haddathana Ishaq qala akhbarana Jarir an Mansur an Hilal bin Yasaf an Abi Yahya an Abdullah bin Amr qala raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah hatta idha kunna bima'in bit-tariq تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح لهم لم وعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء. Jadi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kami telah pulang bersama Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Sampailah ketika kami di kawasan yang ada air dalam perjalanan, maka sebahagian kaum telah bersegera, yakni ketika solat asar. Maka mereka pun berwuduk dalam keadaan tergesa-gesa. Maka kami sampai kepada mereka. Ini Nabi SAW belakang lah. dan kami dapati yakni kaki-kaki mereka berkilauan disebabkan tidak terkena air. Maka Rasulullah SAW bersabda, binasalah kaki-kaki daripada api neraka, sempurnakanlah wuduk. Jadi ini adalah sebab hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha kemudian disampaikan kepada Abdul Rahman bin Abi Bakar tadi pada hari wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bila tergesa-gesa, inilah akibatnya. Dan akibatnya bukan sedikit, boleh masuk api neraka. Binasalah kaki-kaki, tapak kaki daripada api neraka. Jadi hendaklah sempurnakan wuduk, tasdirul wuduk. Jadi ini menunjukkan wajib basuh seluruh kaki. Jadi ini menolak pendapat Syiah, pendapat Imamiyah, bahawa kita boleh sapu saja atas kaki, jelas ini batal. Dan kita boleh sapu hanya atas apa? Atas khuf ataupun atas tukin, mengikut pendapat ulama. Kemudian riwayat berikutnya daripada Abu Hurairah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi faqala wailun lil aqabi minan nar. Rasulullah SAW telah melihat seorang lelaki yang tidak membasuh dua tumit kakinya, maka Rasulullah SAW pun bersabda, binasalah kaki, yakni tumit kaki, daripada api neraka. Baik, lain cuma riwayat-riwayatnya hampir serupa. Bab wujub isti'ab jami'i ajza'i mahalli taharah. Bab menerangkan kewajipan membasuh seluruh bahagian daripada anggota wuduk. Jadi bukan setakat basuh, tapi mesti isti'ab. Isti'ab maknanya seluruhnya mesti kenai. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathani Salamah bin Shabib qala haddathana al-Hasan bin Muhammad ibn A'yan qala haddathana Ma'qil an Abi Az-Zubair عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. ابن جابر عمر بن الخطاب telah mengkhabarkan kepadaku, sesungguhnya seorang lelaki telah berwudu dan telah meninggalkan sebesar kuku di kakinya. Maka Nabi SAW telah melihatnya dan bersabda, irji', pulanglah, yakni kembalilah dan perbaiki wudhu'mu. Kemudian dia kembali dan dia solat. Di lafaz ni, berpunyai hadis ni asal daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini menerangkan tentang kewajipan basuh ke seluruh anggota wudhu'. Yang khilaf adalah tentang kepala, kepala, adakah seluruh kepala yang wajib kita basuh sapu ataupun sebahagian daripada. Adapun anggota lain wajib kita basuh semua. Bab khurujul khataya ma'amahil wudhu. Bab menerangkan tentang keluarnya kesalahan-kesalahan, ini dosa-dosa bersama air wudhu. Jadi ini hadis fadilat berwudhu. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Suwaid ibn Sa'id an Malik ibn Anas ha' haddathana Abu Tahir wal-lafzu lah qala akhbarana Abdullah ibn Wahab an Malik ibn Anas an Suhail ibn Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha tawadda al-abdul muslim awil mu'min فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء hatta yakhruja naqiyyan minad dunub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lihat dalam sanadnya, dalam sanad pertama tu kata haddatsana Suwaid bin Sa'id an Malik bin Anas. Malik bin Anas kita tahu lah Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Muslim riwayatkan daripada Malik bin Anas dengan seorang syekh. Sebab Imam Muslim tak jumpa Imam Malik secara langsung. Begitu juga dengan Imam Bukhari. Imam Malik awal lagi tahun 100-an hijrah, 100-an 100 sebelum 200 hijrah dia dah wafat. 120 lebih dia wafat. Jadi Imam Muslim tak jumpa Imam Bukhari pada itu. Tapi mereka ada satu syekh yang jumpa dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Satu je. Jadi dekat juga lah. Walaupun nak ikutkan kalau tak dengar daripada Imam Malik secara langsung pun, buku dia ada. Dia ada kitab Muwatta'. Direct je kita dapat. Tapi tak sama lah daripada buku dengan daripada syekh dia langsung. Tapi buku Muwatta' tu pun diriwayatkan oleh anak murid Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi yang paling bagus sekali adalah Imam Syafi'i riwayat daripada Imam Malik. Sebab dia memang jumpa Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi kita tak jumpa Imam Bukhari, Imam Muslim riwayat daripada Imam Syafi'i daripada Imam Malik. Tak ada, tak jumpa. Sebab Imam Syafi'i bukan syekh kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka pun tak jumpa Imam Syafi'i. Jadi diorang dapat sanad kepada Imam Malik daripada guru lain. Jadi yang penting sanadnya dari Imam Malik, Suhail, Abi Saleh sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang hamba yang Muslim ataupun mukmin berwudu, Muslim atau mukmin ini syak daripada perawi. Tapi tak ada beza dalam hukum. Muslim pun mukmin, mukmin pun Muslim. Baik. Kemudian dia membasuh wajahnya. Ini tak sebutkan wajah, berapa kali basuh, berapa semuanya. Pasal ini bukan nak ceritakan tentang sifat wudhu. Nak ceritakan tentang apa kelebihan wudhu. Iaitu akan keluar daripada wajahnya semua dosa-dosa yang dia lihat dengan kedua matanya bersama air wudhu itu. Bukan satu dua dosa, semua. Ikut hadis ini. Au ma'a akhiri qatril ma', ataupun bersama akhir titisan air, yakni air wudhu. Atau ini adalah syak daripada perawi juga. Fa idza ghassala yadayhi, apabila dia membasuh dua tangannya, akan keluar daripada dua tangannya semua dosa yang dilakukan dengan tangannya, kedua tangannya, bersama air atau bersama air akhir titisan air. Kemudian apabila dia membasuh kedua kakinya, akan keluarlah semua dosa-dosanya yang di jalan atau yang kakinya berjalan dengan, bersama air ataupun bersama akhir titisan air. Jadi kita jalan pun, kita ni jalan tu boleh ada pahala, boleh ada dosa. Lihat kepada tempat yang kita pergi. Ya. Tempatnya nak pergi tempat ibadat, tempat belajar ke apa, itu dapat pahala. Tapi kalau pergi tempat maksiat, dapat dosa. Tapi kita bila berwudu, akan sapu kaki, basuh kaki, keluar dosa-dosa daripada kaki tersebut dengan air ataupun dengan bersama akhir titisan air. Sehinggalah dia akan keluar bersih daripada dosa-dosa. Jadi lapan yang terakhir itu penting, sehingga dia bersih daripada semua dosa-dosa. Sebab tak sebutkan kat sini apa? Kepala. Dosa tak kepala macam mana pula? Baik, habis. Yang penting masuk di sini apa dia? Bila dia berwudu, keseluruhan tu air itu dosa-dosa akan keluar bersama air tersebut. Dan dalam lafaz lain daripada Uthman bin Affan, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu farajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti asbahihi. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaguskan wudunya, dan keluarlah dosa-dosanya daripada jasadnya, daripada badannya. Bukan hanya daripada rambut wuduk, daripada badannya. Sehinggalah keluar dosa-dosanya daripada bawah kukunya. Ini menunjukkan sehingga nanti tak ada dosa terus. Syaratnya adalah terbaguskan wuduk. Tak payah nak solat lagi lepas. Kalau zahirnya tak payah nak apa? Nak baca doa lepas wuduk. Baca doa lepas wuduk dia ada pahala lain apa ni? Terbuka pintu-pintu syurga. Dia masuk ke mana yang dia hendaki. Kalau dia tak baca doa wuduk, dosa dia keluar. Kalau dia baca doa wuduk, dosa keluar dan pintu syurga. Yang ni kita boleh kita lihat ni dan kita kumpulkan. Tapi ada penat sikit lah nak apa tu. Nak kumpulkan, nak apa semua. Bila kita baca kitab Sahih Muslim ni, kita nampak lebih kurang. Dan kalau kita dah ulang kaji, ingat balik. Itu yang penting kan. Kalau tak, macam ni tu macam pertama kali baca. Macam pertama kali dengar. Lebih dekat setahun kan. Yang selang-selang dengan tafsir. Dua tahun. Ha? Berapa? 008. Bulan apa? Bulan 10. Bulan apa? Setahun lebih lah. Mana nak ingat? Baik. Berapa persoalan? Lepas ni ada bab itu bab istihbab iqalatil ghurrati wa tahjili fil wudu. Bab disunnatkan memanjangkan ghurrah dan tahjil dalam wudu. Ghurrah itu adalah keputihan pada dahi kuda. At-tahjil adalah keputihan, ini warna putih, di kaki-kaki kuda. Jadi kalau untuk orang apa pula? Dahi orang dan kaki orang. Kalau nak kiaskan tangan tu pun kaki, jadi tangan dan kaki lah. Jadi disuruh panjangkan. Kata Imam Nawawi rahmatullah, sebab title ni siapa letak? Imam Nawawi. Disunatkan. Ini muskilan, kemuskilan ni. Macam mana nak panjangkan keputihan dahi? Kalau panjangkan maknanya dia pergi mana? Dia naik sampai kepala. Dan panjangkan maknanya kita bah basuh. Kalau kita dah basuh sampai kat kepala apa jadi? Kita dah basuh sebagian daripada kepala. Itu kemuskilan. Baik, tahjil mungkin boleh juga lah. Tahjil panjangkan putih kaki tu maknanya sampai pada pada betis ke tu. Tapi kalau dahi tak mungkin. Walau bagaimanapun, Imam Muslim bawa riwayat ini. Waladdathani Abu Quraid Muhammad bin Al-Ala. Ini adalah syekh yang antara yang banyak lah. Imam Nawawi, Imam Muslim ambil hadis daripada dia. Siapa? Abu Quraid. Sebelum tu Qutaibah bin Sa'id. Ini antara syekh-syekh yang banyak dia ambil. Nama dia siapa? Muhammad Ibn Al-Ala. Kadang-kadang Imam Muslim sebutkan nama dia, kadang-kadang tak sebutkan. Nama dia adalah Muhammad Ibn Al-Ala. Wal-Qasim Ibn Zakariya bin Dinar Wa'abdu Ibn Humayn. Jadi tiga syekh Imam Muslim riwayatkan hadis ini. Qalu haddatsana Khalid bin Makhlad an Sulaiman bin Bilal. Semua kata Khalid bin Makhlad khabarkan kepada kami daripada Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsani Umar bin Ghaziyah al-Ansari an Nu'aim bin Abdullah bin Abdullah al-Mujmir. Nama ni awak highlight sikit. Siapa tu? Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir. Sebab kemuskilan kata ulama datang daripada perawi ini. Dialah yang riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal ra'aitu Abu Hurairah yatawadda fa ghassala wajhahu fa asbara al-wudu'a thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'udhu thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'udhu thumma masaha ra'sahu thumma ghassala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis saq ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباب الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. Jadi kata Nu'aim ibn Abdullah al-Mujmir, aku telah melihat Abu Hurairah berwudu. Dan dia, ni Abu Hurairah ni, ini bukan Nabi SAW yang wuduk, Abu Hurairah yang wuduk. Dia membasuh wajahnya dan dia menyempurnakan wuduk. Fa asbara al-wudu, maknanya tiga kali lah. Kemudian dia membasuh tangan kanannya sampailah naik ke lengan. Lengan ya. Ini apa lengan? Berapa lengan? Ini apa? Tangan. Itulah lengan. Boleh ya? Lengan banyak atas siku. Hatta asyra'a. Yang ini mula sampai ke siku. Ataupun dah basuh sikit sebahagian daripada apa? Lengan dia. Dan kemudian tangan kirinya sampai ke lengan. Asyra'a tu maknanya hampir-hampir. Kemudian dia menyapu kepalanya. Kemudian dia membasuh tangan kanannya sampai mula ke betis. Nak mula ke betis. Kemudian kaki kirinya begitu jugalah sampai ke betis. Kemudian dia berkata, demikianlah aku telah melihat Rasulullah SAW berwuduk. Dan dia bersabda, dan dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kamu adalah orang-orang yang berkilauan, yakni dahi dan kakinya pada hari kiamat disebabkan menyempurnakan wudu ataupun kesan wudu. Barang siapa daripada kamu yang boleh memanjangkan hurratahu wa tahjilahu, barang siapa yang boleh daripada kamu, maka panjangkanlah kilauan dahinya dan kakinya. Baik. Jadi kata ulama, hadis tu memang sahih bagian depannya. Antumul ghurrul muhajjaluna yawmal qiyamati min isbaghil wudhu. Itu memang hadis sahih. Kamu akan berkilauan dahi kamu dan kaki kamu pada hari kiamat disebabkan wudhu. Tapi yang bagian kedua tu, ujung tu, itu ada khilaf kalangan ulama. Maka hendaklah kamu panjangkannya. Dia kata itu datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi perawi itu masukkan dalam hadis. Perawi masukkan dalam hadis seolah-olah dia datang dari Rasulullah SAW. Apa dalil mereka? Dalil mereka, lafaz ini hanya datang daripada si Nu'ayn bin Abdullah Al-Mujmir yang kita suruh underline tadi. Dan dia pun kata, sini buat tak ada ya. Itu kariwat ni ada ulama mengatakan, dia kata aku tak tahu bahawa dia katakan ini daripada Abu Hurairah ataupun bukan. Jadi ini dalil bahawa perawi itu pun dah lupa katanya yang tambahan hujung tu dah kamu panjangkan kilauan dahi dan kaki itu kata-kata Nabi SAW ataupun Abu Hurairah. Kemudian mereka periksa riwayat-riwayat sahabat-sahabat lain, semua tak ada tambahan tersebut. Menunjukkan bahawa ini dhaif lah. Ini lafaz ini dhaif, maknanya dia bukan daripada Nabi SAW tapi ijtihad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memang tak ada. Tak ada. Kata Imam Zuhri, wuduk tu yang tak ada basuh telinga tu semua ya, tu paling sempurna yang orang boleh berwuduk. Jadi menunjukkan bahawa sapu telinga ni tidak wajib. Tapi syarat dia mesti sapu kepala. Sebab kebanyakan ulama mengatakan telinga itu sebahagian daripada kepala. Jadi kalau kita dah sapu kepala, tak sapu telinga pun tak apa, kepala dah sapu. Sebab tu kita tak jumpa sapu telinga ni melainkan dalam hadis lain. Ada Nabi SAW lakukan, masukkan dua jari petunjuk je, jari tasbih dia ke dalam, dan dia sapu dengan ibu jari luar daripada telinga. Itu memang ada hadis sahih juga. Jadi tak kenapa kalau tak sapu telinga. Riwayat yang ketiga, yang ini lepas ni adalah satu kita jam. Qala dathana Suwaid ibn Sa'id wa ibn Abi Umar jami'an an Marwan al-Khazari qala ibn Abi Umar haddathana Marwan an Abi Malik al-Ashja'i Sa'ad bin Tariq an Abi Hizah an Abi Hazim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hawdi ab'adu min aila min adnan lahu ashaddu bayadan min al-thalj wa ahla min al-asali bil laban wa la aniyatuhu aktaru min adadi nujum wa inni la asuddu an-nasa anhu kama yasuddu ar-rajulu ibila an-nasi an hawdih qalu ya rasulallah ata'rifuna yawma'ih qala na'am lakum sima laysat li ahadin min al-umam tariduna alayya ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya telagaku, yakni lebih jauh jaraknya daripada Ailah, daripada Aden. Ini sebuah tempat yang jaraknya amat jauh sekali. Baik, dan ia lebih putih daripada salji, yakni air telaga Rasulullah SAW, dan lebih manis daripada madu. Wa ahla minal asal bil laban, dan dia adalah daripada susu. Dan cawan-cawannya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang. Ya, cawan banyak. Dan aku, sesungguhnya aku akan menghalang orang ramai daripada telaga aku. Ini tak kasih orang masuk, tak seorang minum. Kama yasuddu rajulu ibilan nas an hawdi. Sebagaimana seorang lelaki menghalau orang ramai daripada mendekati tempat air unta ni. Sebab dia cuma kasih untuk unta dia, untuk lain dia tak kasih. Dia halau kan, datang lagi halau lagi. Binatang kalau nak minum air kita tahu lah dia mana fikir, dia sundul. Jadi kita akan sibuk apa? Halau, halau, halau. Kenapa Nabi SAW halau? Sebab ini adalah orang-orang yang tak sepatutnya apa ni? Tak sepatutnya masuk. Yang tak sepatutnya minum, yang kau orang melakukan daripada umat beliau. Maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idh? Apakah engkau kenal kami? Maka jawab Nabi SAW, iya, kamu akan mempunyai tanda yang tidak pada, yang tidak terdapat pada umat-umat sebelum kamu. Kamu akan minum dari, yakni datang kepadaku, yang minum dari telagaku dalam keadaan berkilau-kilauan dahi dan kaki-kaki kamu, disebabkan bekas berwudu. Nah, sebab tu Nabi SAW, siapa yang ada tanda wuduk tu, Nabi SAW akan kasih masuk. Ini adalah sebahagian daripada hadis yang panjang. Jadi menunjukkan tanda wuduk itu adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lagi satu menerangkan sebab orang-orang yang Nabi SAW halau daripada daripada telaga yang tak kasih minum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taridu alayya ummati al-hawda wa ana azudu an-nasa anhu kama yazudu ar-rajulu ibila ar-rajuli an ibilihi. Qalu ya nabiyallah ya ta'rifuna? Qala na'am lakum sima laysat li ahadin ghayrikum tariduna alayya ghurran muhajjalina min athari al-wudu wa la yusaddanna anni ta'ifatun minkum fala yasilun fa aqul ya rabbi haula'i min ashhabi fayujibuni malakun fayaqul wa hal tadri ma ahdathu ba'dak. Sabda Rasulullah SAW, umatku akan datang minum daripada telagaku dan aku akan menghalau orang ramai daripada, seperti seorang yang menghalau unta orang lain daripada tempat airnya. Maka mereka berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau kenal kami? Bagaimana kau kenal kami? Maka jawab Nabi SAW, iya, kamu mempunyai tanda yang tidak terdapat pada seorang pun selain kamu. Kamu akan datang minum pada telagaku dalam keadaan berkilauan kening dan kaki-kaki disebabkan bekas-bekas wudu. Dan akan dihalau daripada aku satu kumpulan daripada kamu, dan mereka tak akan sampai ke telaga tu. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, mereka-mereka ni adalah sahabat-sahabatku. Kenapa Nabi SAW kata ni sahabat-sahabatku? Sebab ada tanda. Ataupun Nabi SAW memang kenal. Dulu Nabi SAW pernah jumpa. Mereka pernah beriman pada Nabi SAW. Tapi kemudian tu dia. Maka seorang malaikat akan menjawab dan berkata, kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan selepasmu. Jadi ihdath di sini ada dua makna. Satu, mereka murtad. yang ni adakan bid'ah dalam agama sampai mereka murtad lah. Yang jadi perangai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini selepas Nabi SAW wafat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua adalah orang-orang Islam yang melakukan bid'ah. Jadi mereka tak dapat apa? Minum telaga Nabi SAW. Walaupun mungkin mereka ni orang Islam. Itu bahayanya buat bid'ah. Ini antara hadis yang dibawa oleh Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ihtisam Bilkitabi wa Sunnah. Ini bahaya. Kau tak tahu apa yang mereka ada-adakan selepas engkau. Memang Nabi SAW tak tahu. Nabi SAW ada sekarang, tengok apa yang kita, umat dilakukan. Alhamdulillah. Macam-macam. Duduk pelan-pelan baca hadis. Satu jam, satu jam setengah, dua jam pun tak apa. Apa punya bagus. Kita yang dilakukan oleh sahabat, ulama-ulama daripada dulu. Okay, ambil lagi satu riwayat. Qala haddatsana Yahya. Ni kita lompat sikit lompat satu. Qala haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Suraij ibn Yunus wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far qala ibn Ayyub haddatsana Ismail qala akhbarani al-Ala wa an-Nabihi an-Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarah faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha'allahu bikum lahiqun waditu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd faqalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah faqal ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurran muhajjala baina dhahray khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylahu qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin min al-wudu wa ana faratuhum ala al-hawd ala la yuzadanna rijalun an hawdi kama yuzadu al-ba'ir ad-dalu unadihim ala halum fayuqal innahum qad baddalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqa. Jadi Rasulullah SAW kata Abu Hurairah telah sampai ke perkuburan dan beliau telah bersabda assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Ini itu sunnah bila kita ziarah kubur disalam kepada ahli. Nah, wa inna insya-Allah bikum lahiqun dan kami sesungguhnya dengan izin Allah akan sampai kepada kamu. Ya ini akan pun mati juga. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku amat inginkan melihat saudara-saudara kami. Maka kata sahabat-sahabat, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku. Tapi saudara-saudara kami adalah yang belum datang selepas, yang belum datang lagi. Maka mereka berkata, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana kau kenal orang yang belum datang selepas engkau ya Rasulullah daripada umatmu? Jadi Nabi tak cakap, oh aku ada ilmu ghaib. Semua aku tahu, ada tak Nabi kata itu? Tidak. Nabi kata, tidakkah kau lihat seorang yang mempunyai kuda-kuda yang berkilau kepalanya, dahinya dan kakinya di antara kuda-kuda yang dohmin bohmin. Yang ni yang warna sama je. Sama hitam-hitam, putih-putih atau coklat atau kelabu atau merah dan sebagainya. Tak ada warna-warni. Dan ada di antara kuda-kudanya yang ada kilau kepala dan kaki. Dia kenal tak? Maka ala ya'rifu khaylahu, apakah dia kenal kuda-kudanya? Maka mereka berkata, bala ya Rasulullah, ya ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya mereka akan datang dalam keadaan berkilau dahi dan kaki mereka disebabkan wudu, dan aku yang mula-mula sekali akan sampai di telaga, yang di telaga Rasulullah SAW. Ala la yuzadanna rijalun an haudi, tahuilah akan dihalau beberapa orang lelaki daripada telaga ku. Lelaki ni tak mesti lelaki, perempuan pun kalau buat bid'ah pun tak dapat minum telaga Rasulullah SAW. Sebagaimana unta-unta yang sesat dihalau daripada apa? Daripada air orang, air tempat minuman binatang. Maka aku akan memanggil mereka, ala halumah, mari sini, mari sini. Sebab Nabi nampak tanda-tanda. maka akan dikatakan. Di sini tak sebutkan siapa yang katakan. Riwayat tadi kata siapa? Malaikat. Sesungguhnya mereka telah mengubah selepas engkau. Baddalu ba'dak. Ya, mengubah ada dua makna, mengubah agama ataupun mengada-adakan bid'ah dalam agama. Maka aku berkata, sohkan, sohkan, celakalah kamu, celakalah atau pergilah, nyahlah kamu. Doa Rasulullah SAW atas mereka. Dan kita tahu antara kelebihan telaga Rasulullah SAW, telaga Kautsar ni, siapa minum seteguk je tak haus sampai sampai bila-bila. Dan keadaan ni bagaimana dikisahkan dalam hadis tadi, dia lebih putih daripada salji, dia lebih manis daripada daripada madu, dia air air susu. Baik, jadi itu insyaAllah dua yang akhir yang sempat kita baca sebagai ulang kaji. Banyak, tak tahu berapa. Kita cuba lagi minggu depan eh? Dia datang cepat sikit, kita cuba selesaikan banyak. Apa soalan? Jadi kita tangguhkan pada minggu datang. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita sambung ya. Soalan Muslim.